Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Akhadhu fillahi rahiman wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Telah kita lewati daripada 7 sifat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala dalam pembahasannya mengemukakan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara ringkas, yang tentunya sebagai pijakan awal bagi kita segenap para thalabul ilmi sebelum memperdalam dan melanjutkan kepada pembahasan sifat-sifat Allah SWT yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada sifat yang ke-7. Wa qawluhu ta'ala fil kuffar. Allah SWT firmankan tentang orang-orang kufar. Ghadiballahu alaihim. Ghadiballahu alaihim. Yang tentunya ayat ini mengenai orang-orang kufar yang ada pada surah Al-Mumtahanah diantaranya. Di antaranya di surat Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu min al-akhirati kama ya'isa al-kufaru min ashabil kubur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berloyan menjadikan teman dekatnya dengan orang-orang yang Allah SWT murkai atas mereka, itu orang-orang kufar. Tidak boleh untuk seorang mukmin, seorang muslim berwala kepada orang-orang kufar. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya ba'duhum awliya uba'um. Itu yang pertama di surat Al-Mumtahanah ayat yang terakhir ya. Tayyib. Demikian pula di surah Al-Mujadilah Allah SWT sebutkan tentang kemurkaan Allah SWT kepada orang-orang kufar. Alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Tidaklah engkau perhatikan kepada suatu kaum yang mereka menjalin kasih sayangnya, berwala kepada orang-orang yang Allah SWT murkai atas mereka. Ya, tentunya sungguh perkara yang keliru ketika menempatkan al-wala kepada musuh-musuh Allah SWT min al-kufar wal-musyrikin wal-mujrimin. Demikian pula yang ketiga, keburukan Allah SWT terhadap orang kufar di surah Al-Fath. Di surah Al-Fath. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ سَوْءٍ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ تُشَهِدْنِ. Tentang orang-orang kufar, Allah SWT murka kepada mereka. Tayyib. Jadi kalimat وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ada di antaranya di tiga surah tadi. Ya, di tiga surah tadi. Siapa yang ulang? Di surah apa saja? Taib. Taib. Ayatnya dicari. Ayatnya dicari situ. Itu dengan lafaz ghadiballah alaihim. Dan tentunya yang menunjukkan tentang sifat ini, yaitu sifat ghadab, murka, marah Allah SWT dengan sifat yang layak, yang sesuai bagi Allah SWT, yang tentunya banyak dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran selain daripada ayat ini. Qala syarih rahimallahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala as-sifatu sabi'atu al-ghadabu. Sifat yang ketujuh itu sifat ghadab, marah atau murka. Bahwasanya Allah SWT tersifati dengan sifat marah atau murka, dengan sifat yang layak dan sesuai bagi Allah SWT dan keagungannya. Qala rahimallahu ta'ala al-ghadabu min sifatillahi thabitati lahu bilkitabi wa sunnati wa ijma'i salafi. Murka atau marah merupakan sekian dari sifat-sifat Allah SWT yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala secara Al-Qur'an ataupun sunnah dan juga ijma' salaf. Ya, jadi ketetapan sifat murka bagi Allah Subhanahu wa taala, hal itu telah ditetapkan dengan nas Al-Qur'an, demikian pula sunnah dan juga ijma' salaf. Lanjut ini ke depan. Ke sini. Kosong. Satu lagi. Qala Allah Ta'ala yang menunjukkan atas ketetapan sifat ghadab, yang tentunya tidak luput anna terus ingatkan kepada antum semuanya bahwasanya untuk menentukan sifat dari sifat-sifat Allah SWT, hal ini bersifat tauqifiyah. Natawakafu ala nas, kita berhenti di atas nas. Maka jika ada nas daripada Al-Quran atau Sunnah menetapkan tentang sifat tersebut bagi Allah SWT, maka tugas kita pun menetapkannya. Hal itu ditunjukkan di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fima qatala mu'minan muta'ammida. Itu tentang seseorang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Menunjukkan ayat ini ayat lain, tidak di yang dicontohkan oleh musannif. Jadi ayat yang dibawakan oleh syarih berbeda dengan ayat yang dibawakan oleh musannif Ibnu Qudamah. Adapun Ibnu Qudamah dengan lafaz ghadiballahu alaihim, berbeda dhamirnya saja. Alaihim itu pada tiga tempat tadi, tiga surah. Adapun yang dibawakan oleh syarih Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala itu di surat An-Nisa ayat yang ke-93, ya, tentang hukuman dan balasan bagi orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi. Dhamirnya, ya, apa yang dibawakan di atas adalah 'alaihim, tapi di sini wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka Allah SWT persiapkan baginya, Allah balas baginya jahannam khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Menunjukkan bahwasanya membunuh seorang mukmin dengan sengaja termasuk dari dosa besar, kabair, bahkan bisa menjatuhkan pelakunya kepada kafir yang dia kekal di neraka. ya, karena dia ada unsur sengaja dalam membunuh seorang mukmin. Berbeda dengan membunuh khata'a secara tidak sengaja. Maka memiliki hukum lain yang disebutkan sebelum ayat ini. Bukan hanya itu saja, bukan hanya saja dia kekal di neraka kata Allah, wa ghadiballahu alaihi, serta Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah laknat, jauhkan dari rahmatnya orang tersebut, wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah persiapkan bagi orang yang seperti ini azab yang sangat besar. Tayyib. Dengan demikian empat tempat ya, yang menunjukkan ayat bahwasanya Allah SWT tersifat dengan sifat murka al-ghadab ya, empat ayat dengan ayat ini itu surat Al-Mumtahana, surat Al-Mujadilah, dikir pula surat Al-Fath dan juga surat An-Nisa. Menunjukkan bukan hanya satu saja ya. Yang padahal tentunya satu ayat saja yang menunjukkan atas ketetapan sifat Allah SWT al-ghadab itu sudah cukup bagi kita. Bagaimana jika kalau ayat tersebut banyak ya, tentunya lebih-lebih lagi untuk kita merasa yakin terhadap sifat al-ghadab bagi Allah SWT dengan sifat yang sempurna, yang layak, yang tidak menyerupai tentunya murkanya makhluk, ataupun tidak ada kemurkaan makhluk yang menyerupai kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di surat An-Nur Allah SWT ingatkan tentang sifatnya al-ghadab, wal khamisatu anna ghadab Allah 'alaiha in kana min as-sadiqin. Sumpah yang kelima itu dalam bab mula'anah, saling melaknat suami istri. Ketika sang suami menganggap istrinya selingkuh atau menyeleweng, atau dia temukan ciri-ciri jejak-jejak perselingkuhan istrinya, maka hukum Islam membolehkan untuk mula'anah, saling melaknat tatkala tidak ada saksi. Maka sumpah yang kelima ini yang dilontarkan oleh sang suami, jikalau sang suami ini posisinya benar, anna ghadaballahu 'alaiha, maka kemurkaan Allah SWT bagi sang istri. Jikalau suami dalam tuduhannya ini benar, maka kemurkaan Allah SWT bagi sang istri yang nyeleweng daripada suaminya. Maka dalam ayat ini pula menunjukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyisihi aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam sunnah, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala al-ghadab. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam sahih Bukhari wa Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah kataba kitaban 'indahu fawqa al-'arsy inna rahmati taghribu ghadabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis suatu kitab di sisinya di atas 'arsy, yang di situ dinyatakan sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Menunjukkan bahwasanya rahmat Allah SWT maha luas. Wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya, ilmu dan rahmat Allah SWT sungguh maha luas. Sehingga dengan luasnya rahmat Allah SWT mengalahkan kemurkaannya. Sehingga dengan rahmatnya ini Allah SWT merahmati orang-orang yang dikehendakinya dari kalangan makhluknya, dan mengadab orang-orang yang dikehendaki dari kalangan makhluknya pula. Yarhamu may yasha wa yu'adzibu may yasha wa ilayhi tuqlabun. Demikian pula dari ijma' wa ajma' as-salafu ala thubuti al-ghadab lillahi telah sepakat para salafun salih, baik itu dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang setelahnya dari para ulama yang mengikuti jejak mereka, menetapkan sifat ghadab, murka, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jikalau Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan akan sifat ghadab, murka bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula salafun salih, khairun nas, wa alamuhum, wa ahkamuhum, wa aslamuhum, umat yang paling ahkam, yang paling salam, dan juga paling a'lam, telah menetapkan ini semua bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, fayajibu itsbatuhu, maka wajib pula bagi kita untuk menetapkannya, min ghairi tahrifin, tanpa disertai dengan tahrif, memalingkan makna ghadab kepada makna yang keliru, yang batil, wala ta'tilin, dan juga tidak boleh disertai dengan ta'til, menolak sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan tidak layak, tidak pantas Allah Subhanahu wa ta'ala tersifati dengan sifat ghadab, karena kalau demikian berarti sama dengan makhluk. Maka para ulama membuat ketentuan wala ta'tilin wala tanzihin bila ta'til, tidak boleh mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tujuannya untuk ta'til, menolaknya. Wala takyifin, demikian pula tidak boleh disertai dengan takyif, menyerupakan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemurkaan makhluk yang tidak ada. Ya, dengan khayalan, mengkhayalkan kemurkaan Allah ini seperti ini, seperti ini. Atau bahkan wala tamtsil, tidak boleh menyerupakan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang ada dalam ini, dari manusia, ya, binatang, ataupun yang lainnya. Wa huwa ghadabun haqiqiyyun yariqu billahi azza wa jall, maka sifat ghadab merupakan ghadab haqiqi, kemurkaan yang haqiqi, yang sebenarnya. Tetapi hal itu yariqu billah, ya, layak, sesuai, pantas, cakap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Bukankah pula kita sering membaca dalam surat kita, ihdinas siratal mustaqim shirat alladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, menunjukkan bahwasanya di sana ada jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahum al-yahudi, dan juga orang-orang yang sejalan dengan Yahud. Qala rahimahullah ta'ala wa fassarahu ahlu ta'dili bil intiqam, maka ahlu ta'dil mereka-mereka yang terjatuh ke dalam tanzih, tetapi tanzih mereka bita'til, tanzih yang menghantarkan mereka untuk ta'til, menolak sifat Allah SWT. Tujuan mereka bagus, ingin membersihkan dan mensucikan Allah SWT supaya tidak serupa dengan makhluk, dengan mereka menolak Allah SWT itu tidak pantas disifati dengan sifat ghadab, murka, ya, karena makhluk memiliki sifat ghadab. Tetapi dari tanzih ini menghantarkan mereka kepada ta'til, akhirnya mereka membuang sifat ghadab bagi Allah. Maka tugas kita tanzihin bila ta'til, kita mensucikan Allah SWT tanpa menolaknya, ya. Dengan apa kita mensucikan Allah SWT? Ya, dengan kita tidak menyamakan kemurkaan Allah dengan kemurkaan makhluk, kemudian tidak terjatuh kepada ta'til, itu dengan kita menetapkan sifat ghadab bagi Allah SWT sesuai dan layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ahlu ta'til minal jahmiyah wa man syabahahu, dari kalangan jahmiyah dan yang menyerupai jalan mereka, dari kalangan asyairah dan yang lainnya, karena ma'ruf sudah kita lewati bahwasanya ta'til qad yakunu kulliyan wa qad yakunu juz'iyan, ada yang menolak secara sebagian dan ada yang menolak secara keseluruhan. Maka mereka tafsirkan al-ghadab bima'na al-intiqam, ya, ghadab maknanya intiqam, kemurkaan. Mereka maknakan, tafsirkan kepada hukuman. Tayyib. maka ini masuk dalam perkara yang telah kita sebutkan dalam penafsiran ar-ridha dan juga al-mahabbah. Ar-ridha wal mahabbah ditafsirkan oleh ahlu ta'til dengan tafsiran apa? Siapa ingat? Al-thawab. Ridha dan mahabbah ditafsirkan dengan al-thawab, itu pahala. Maka bantahannya, thawab merupakan apa? Thawab min lawazim ar-ridha wal mahabbah. Pahala itu merupakan konsekuensi dari keridhaan dan kecintaan, bukan tafsirannya, tapi konsekuensinya. Maka demikian pula yang namanya intiqam adalah lawazim al-ghadab. Hukuman merupakan konsekuensi dari kemurkaan. Jika seorang murka, ini kita pendekatan bukan menyamakan Allah SWT dengan makhluk. Contohnya jika seorang guru dia marah, maka apa yang dia lakukan? Menghukum, ya, mencepret atau memberdirikan atau yang lainnya. Ya. Tiada lain bahwasanya hukuman itu timbul karena apa? Kemurkaan, kemarahan. Itu makhluk. Ya. Tentunya Allah SWT disucikan dari untuk diserupakan dengan makhluk. Ini pendekatan saja. Ya. Karena sama-sama makhluk pun memiliki sifat ghadab, tetapi tentunya berbeda kemurkaan Allah SWT dengan kemurkaan makhluknya. Ya. Oleh karena itu kata Syekh, "Wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah." Pertama kali ingat, setiap tafsiran yang dibawakan ahlu ta'til tidak lepas untuk kita bantah dengan bantahan pada kaidah yang keempat. Itu bantahan utama, ikhwan. Ya. Semua penafsiran ahlu ta'til, maka hendaklah antum bantah dengan kaidah yang keempat, yaitu dengan tiga bantahan sebelum beranjak beralih kepada bantahan-bantahan berikutnya. Apa saja? Akhrudi. Bantahan yang pertama. Menyisihi zahir nas, ya. Menyisihi zahir nas. Kenapa? Karena zahir nas, ya, zahir nas yang ada dalam Al-Quran dengan kalimat ghadab, wa ghadiballahu alaihim wa ghadiballahu alaihi, tidak ada dalam zahir nas disebutkan dengan intaqamallah, dengan lafaz intaqama. Ya. Sehingga dari mana mengambil atau menafsirkan makna ghadab kepada intiqam, sementara zahir nas lafaz yang ada dalam nas begitu Al-Quran ataupun sunnah dengan kalimat al-ghadab, bukan dengan kalimat, ya, al-intiqam. Itu yang pertama. Sehingga al-ghadab, al-ghadab ma'ruf indah al-Arab. Adapun intiqam min lawazim al-ghadab atau ta'thir al-ghadab atau natijah al-ghadab, hasil buah dari kemurkaan, maka tentunya dengan hukuman. Bantahan yang kedua. Abu Hafsa. Menyisihi sunnah. Sama masuk kepada yang pertama. Menyisihi jalannya para salaf, ya. Karena salaf telah menetapkan bahkan ijma tentang sifat ghadab bagi Allah SWT. Kemudian anda menyisihi kesepakatan mereka, ya. Siapa yang paling alim, anda atau mereka? Siapa yang paling selamat, anda atau mereka? Siapa yang paling hikmah, anda atau mereka? Tentunya salafun salih yang tersifati dengan sifat-sifat ini, hum a'lam wa ahkam wa aslam. Sehingga tentunya jangan sampai yang engkau wahai ahlu ta'til merasa lebih berilmu atau lebih selamat atau lebih baik dari salafun salih, kemudian engkau menyelisihi ketetapan mereka, ijma mereka, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Bantahan yang ketiga, Bu Zaki. Yang ketiga. Apa yang ketiga, Abu Hasan? Coba datangkan dalilnya. Itu pendekatannya. Ketika ahlu ta'til mengatakan al-ghadab wal-intiqam, kita katakan kepada dia, coba datangkan dalilnya. Hat ala sidqi qawlik, coba datangkan kebenaran perkataan anda, tafsiran anda, anda tafsirkan al-ghadab kepada intiqam, datangkan dalilnya. Apa ada dalam Al-Quran Allah SWT tafsirkan al-ghadab kepada makna intiqam, atau Nabi SAW tafsirkan al-ghadab kepada intiqam? Jadi kalau ada, kita terima. Ya, jadi meminta untuk didatangkan dalilnya atas kebenaran pendapat mereka, penafsiran mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu tiga bantahan yang utama untuk senantiasa dihafal untuk menolak tafsiran ahlu ta'til. Kemudian ditambahkan oleh Syekh rahimahullah taala, wa bi wajhin rabi'in, dan juga ada bantahan yang keempat. Apa itu bantahan yang keempat? Annallaha ta'ala ghayara bainal ghadabi wal intiqam. Allah Subhanahu wa ta'ala ghayara ay khalafa ay farraga, membedakan antara ghadab dengan intiqam. Antara murka dengan hukuman, kalau bahasa Indonesianya. Dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan sesuatu yang dibedakan, maka beda. Kalau hal itu sama, maka tentunya sama. Antum melihat Allah SWT menyatakan di surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43, ikhwan. Az-Zukhruf ya. Tayyib. Ayat yang ke-55. Falamma asafuna intaqamna minhum fa'agraqnahum ajma'in. Itu tentang Fir'aun dengan kaumnya. Falamma asafuna ay aghdabuna, makna asafuna ay aghdabuna, tatkala mereka Fir'aun dengan kaumnya membuat kami murka, kata Allah, ya, membuat Allah SWT murka dengan ulah mereka Fir'aun dan kaumnya yang menyisihi nabinya. Intaqamna minhum, maka kami hukum mereka. Ya, menunjukkan Allah SWT bedakan antara murka dengan intiqam, hukuman. Ya, al-ghadab dengan intiqam. Ya, hadha syai' wa hadha syai'un akhar. Ya, ghadab itu lain dan juga intiqam itu lain. Sehingga dalam ayat ini, faja'ala al-intiqama natijatan lil-ghadab. Allah SWT jadikan intiqam, hukuman, sebagai hasil pengaruh daripada al-ghadab. Ya, pengaruh daripada al-ghadab. Fadalla ala annahu ghairuhu, menunjukkan ya, bahwasanya intiqam itu bukan termasuk daripada ghadab. Tidak termasuk daripada ghadab. Bisa difaham ikhwan? Itu bantahan daripada ayat sendiri. Bantahan yang keempat, maksudnya Allah SWT telah membedakan antara ghadab dengan intiqam, sehingga jika Allah SWT murka kepada seseorang atau kepada suatu kaum, pasti Allah SWT akan menghukumnya. Falamma asafuna intaqamna minhum faagraqnahum ajma'in. Bisa difahami? Ada yang belum faham? Sudah difahami? Boleh sih. Tapi itu makna al-ghadab yang dihafalkan tadi. Dalil-dalil yang menunjukkan tentang sifat Allah SWT al-ghadab dengan sifat yang sempurna tentunya, tidak menyerupai kemurkaan makhluk, dan tidak ada kemurkaan makhluk yang menyerupai kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula dalam hadis dan juga ijma' salaf. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.